إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Sebelum kita lanjutkan materi pelajaran kitab Thalathatul Usul, sebagaimana biasa kita murajaah materi yang telah lalu di kesempatan sebelumnya. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Pengertian syahadat la ilaha illallah. Apa pengertiannya? Apa? Ya boleh buka catatan. Ada catatannya. Apa materinya? Dalam syahadat la ilaha illallah tentu berlaku tiga tingkatan syahadat yang sudah kita pelajari. Tingkatan syahadat yang pertama apa? Nah, mengetahui dan meyakini. Kemudian yang kedua, mengikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, memberitahukan. Memberitahukan dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Ini berlaku di semua syahadat di dalam syariat, termasuk syahadat la ilaha illallah. Maka tingkatan yang pertama adalah mengetahui dan meyakini makna la ilaha illallah yang benar. Yang kedua adalah mengikrarkan la ilaha illallah secara lisan. Dan yang ketiga adalah memberitahukan syahadat tersebut kepada orang lain. Dia beritahukan bahwa dia bersyahadat mempersaksikan la ilaha illallah secara lisan, demikian juga dengan perbuatan. Dengan perbuatan maksudnya adalah dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi syahadat. Dalam hal ini adalah konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Baik. Kemudian terkait dengan makna la ilaha illallah yang benar, maknanya apa? Nah, la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Ma'bud yakni sembahan yang diibadahi. Bihaqqin, dengan hak, dengan benar. Illallah, kecuali Allah. Ini dengan memahami makna ilah secara bahasa atau di dalam bahasa Arab. La ilah, ada kata ilah. Ilah dalam bahasa Arab artinya adalah apa? Ma'bud, sembahan yang diibadahi. Ya. Maka terjemah, letterlek, harfiah untuk la ilaha illallah adalah apa? La, tidak. Ilah, sembahan yang diibadahi. Yani tidak ada sembahan yang diibadahi. Illallah, kecuali Allah. Hanya saja makna harfiah ini, atau terjemah harfiah, terjemah letterlek ini, ya, bukan itu yang dimaukan. Sebab kenyataannya banyak sembahan selain Allah yang diibadahi. Maka makna yang dimaukan bukan apa? Tidak ada sembahan yang diibadahi kecuali Allah. Bukan itu. Sebab kenyataannya banyak sembahan yang diibadahi selain Allah. Ya, tetapi maksudnya adalah apa? Tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dari mana kita menambahkan bihak dengan hak dalam makna syahadat atau dalam makna la ilaha illallah? Dari mana? Ini dari dalil-dalil. Dan itu suatu perkara yang sering didapati dalam bahasa Arab. Jadi predikatnya atau semisalnya tidak disebutkan. Sebagai contoh, la rajula, tidak ada seorang pun. Maksudnya tidak ada seorang pun di mana? Tergantung konteksnya. Mungkin maksudnya adalah tidak ada seorang pun di rumah, atau di lapangan, atau di jalan, tergantung konteksnya. Demikian juga ini la ilaha, tidak ada sembahan yang diibadahi. Maksudnya adalah tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Adapun yang diibadahi tanpa hak banyak. Kemudian ada 4 penafsiran yang salah untuk kalimat la ilaha illallah yang kita pelajari. Penafsiran yang pertama apa? La ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jadi ini sama dengan terjemah letterlek-nya. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini makna atau penafsiran yang salah. Kenapa? Sebab kenyataannya seperti tadi, banyak selain Allah yang diibadahi. Sembahan selain Allah itu banyak. Namun siapa yang meyakini seperti itu, la ilaha illallah maknanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Walaupun dipahamkan, walaupun dia dipahamkan, itu loh, selain Allah juga banyak yang diibadahi. Apakah tetap mau menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, banyak selain Allah yang diibadahi? Dia tetap mengatakan iya, memang itu tafsirnya, itu maknanya. Nah, siapa yang menafsirkan seperti itu? Yang menafsirkan seperti itu adalah ahlu wihdatul wujud, orang-orang yang meyakini wihdat al-wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Sehingga walaupun yang diibadahi itu banyak, hakikatnya yang diibadahi itu adalah siapa? Allah. Sebab Allah menyatu dengan patung berhala menurut keyakinan mereka. Sehingga sama saja yang diibadahi adalah Allah. Allah menyatu dengan bebatuan, pepohonan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga hakikatnya yang diibadahi adalah Allah, kata mereka. Oleh karena itu, memang tepat la ilaha illallah dimaknakan dengan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dan sembahan-sembahan yang banyak itu memang Allah juga, sebab Allah menyatu dengan mereka. Penafsiran yang kedua, yang salah, apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kalimat berita yang benar, tetapi salah sebagai tafsir untuk la ilaha illallah. Sebab ilah itu maknanya ma'bud, yang diibadahi, bukan pencipta. La ilah berarti tidak ada yang diibadahi, bukan tidak ada pencipta. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Demikian juga alasan yang lain kenapa ini penafsiran yang salah. Seandainya itu tafsirnya, itu maksudnya, Niscaya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mau mengucapkan la ilaha illallah. Namun kenyataannya tidak. Kemudian penafsiran salah yang ketiga adalah la ilaha illallah maknanya apa? Naam, la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hak untuk menetapkan hukum kecuali bagi Allah. Yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah. Ini juga penafsiran yang salah, sebab ilah itu maknanya ma'bud. La ilah, ilah itu maknanya ma'bud, artinya ma'bud, yang diibadahi, bukan yang menghakimi, yang menghukumi, yang menetapkan hukum, bukan. Sehingga mereka membawa ya kata ilah kepada makna yang jauh. Kemudian siapa yang menafsirkan seperti ini? Nah, Khawarij dan semisalnya. Kalau penafsiran yang kedua tadi, penafsiran siapa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Nah, penafsiran Mu'tazilah, Ahlul Kalam dan semisal yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Kemudian penafsiran salah yang keempat adalah nah, ini penafsiran siapa? Jamaah Tabligh. Ikhrajul yaqin al-fasid ala dhatil asya' wa idkharul yaqin al-sadiq ala dhatillahi ta'ala. Mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan memasukkan, mendatangkan keyakinan yang benar tentang Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Ya. Ini masih berupa kalimat yang belum jelas apa maksudnya. Namun ternyata ya, maksud jamaah tabligh di dalam penafsiran mereka ini memang berbeda. Ada yang memaksudkan dengan penafsiran itu apa? Apa penafsirannya? Atau apa maksudnya? Ya, meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana, di setiap tempat bersama makhluk. Ya, di tempat manapun ada makhluk, maka di situ juga ada Allah. Ya, zat Allah ada di tempat itu. Ini disebut keyakinan hulul atau hululiyah. Kemudian maksud yang lain, ya, menurut jamaah tabligh ini maksud yang kedua. Ya, maksudnya adalah apa? Ya, meninggalkan sebab-sebab dan cukup bertawakal kepada Allah saja. Jika kita menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, tidak usah menempuh sebab-sebabnya. Cukup tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu implementasi menurut mereka dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini beberapa penafsiran la ilaha illallah yang salah. Sehingga kita harus memahami la ilaha illallah dengan benar. Berikut yang kita pelajari adalah tentang syarat-syarat mendapatkan manfaat dengan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Syarat-syarat mendapatkan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah tidak cukup hanya dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah secara lisan. Tetapi di sana ada syarat-syaratnya supaya kita mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sebelum itu, di antara manfaat kalimat la ilaha illallah itu apa? Apa buah yang kita dapatkan dengan kalimat la ilaha illallah jika memenuhi syarat-syaratnya? Apa? Seperti apa? Jadi muslim mukmin, menjadi seorang muslim dan mukmin. Ya, beriman. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Ini manfaat di akhirat. Apalagi di antara buah atau manfaat dari kalimat la ilaha illallah jika memenuhi syaratnya, an-najah minan nar, selamat dari neraka. Ya, orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah sama sekali selamat dari neraka tidak? Tidak. Ya kan, orang yang enggak mengucapkan la ilaha illallah sama sekali tidak akan selamat dari an-nar. Demikian juga tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Demikian juga tadi buah yang pertama, dia tidak menjadi beriman, dia tidak menjadi mukmin. Nah, kemudian apa lagi di antara manfaat kalimat la ilaha illallah jika memenuhi syaratnya? Apa? Mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Apa itu maksudnya syafaat? Sudah pernah ya kita pelajari ini nampaknya? Belum? Belum pernah? Sudah? Di mana kita belajar syafaat? Dulu Qaidul Arba' dipelajari enggak? Enggak? Dipelajari ya? Qaidul Arba' dulu ada. Ya, syafaat maksudnya adalah apa? Ada makhluk lain yang memohonkan untuk kita di hadapan Allah, seperti memohonkan ampunan agar kita diampun oleh Allah. Siapa yang memohonkan? Makhluk tersebut. Nah, di antara yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti adalah Rasulullah SAW dan juga banyak lagi yang lain, para malaikat, orang-orang saleh, afrad, anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh dan seterusnya. Ini di antara manfaat dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, mendapatkan syafaat, menjadi mukmin, muslim, dan manfaat-manfaat lain yang sangat banyak. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan manfaat dan buah dari kalimat la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya, gimana caranya supaya mendapatkan manfaat dengan la ilaha illallah? Apakah cukup mengucapkan la ilaha illallah dengan jumlah yang banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu? Apakah cukup? Setelah itu kita pasti masuk surga, pasti selamat dari neraka, pasti mendapatkan syafaat. Yang penting banyak mengucapkan la ilaha illallah, begitu? Ternyata tidak. Di sana ada syarat-syarat mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah sama sekali. Nah, hal ini sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh para salaf. Jadi syarat-syarat la ilaha illallah ini ya bukan sembarang disebutkan, ditetapkan, tapi memang telah ada di dalam Al-Quran dan Hadis dan telah disinggung oleh para salaf. Di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesungguhnya banyak orang mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk jannah, surga. Jadi apakah ini benar? Banyak orang yang menganggap seperti itu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Masuk surga itu di antara buah apa tadi? Di antara buah kalimat la ilaha illallah. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah kemudian menunaikan haknya dan kewajibannya, hak la ilaha illallah dan kewajiban atau konsekuensi la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dialah yang akan masuk ke dalam jannah. Jadi kapan masuk ke dalam jannah? Ya, ketika mengucapkan la ilaha illallah dan apa? Menunaikan hak la ilaha illallah, dan konsekuensinya tidak hanya mengatakannya, mengucapkannya, melafalkannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata kepada seorang yang bernama Farazdaq. Seorang yang bernama Farazdaq. Yeah. Ketika Farazdaq memakamkan istrinya, nampaknya yang meninggal istrinya Farazdaq begitu. Al-Hasan berkata atau bertanya kepada Farazdaq, "Ma a'dadta li hadzal yawm?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kematian seperti ini, seperti kematian istrimu ini? Apa yang telah engkau persiapkan, wahai Farazdaq? Maka Farazdaq menjawab, syahadat an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Yang telah aku persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Berarti usianya sudah tua ya Farazdaq. Yang sudah aku persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu sudah saya persiapkan. Insyaallah akan bermanfaat syahadat la ilaha illallah tersebut, maksudnya mesti akan bermanfaat. Karena saya sudah mengucapkannya bersyahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Namun Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, ni'mal uddah, itu sebaik-baik persiapan. Yani syahadat la ilaha illallah memang sebaik-baik persiapan menghadapi apa? Kematian. Lakinna la ilaha illallahu syurutan. Ya. Akan tetapi, kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Itu memang sebaik-baik persiapan untuk kematian. Tetapi, ingat, la ilaha illallah itu memiliki apa? Syarat-syarat. Sebagaimana ibadah-ibadah seperti sholat, kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya, maka tidak akan sah. Tidak akan membuahkan apapun. Karena tidak sah. Demikian juga ini la ilaha illallah, tidak akan sah. Tidak akan bermanfaat di dunia dan di akhirat tanpa memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian, ya, selain Al-Hasan Al-Basri, waalaikumsalam, ulama yang lain dari kalangan salaf bernama Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Dia berkata kepada seorang yang bertanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Wahab bin Munabbih ditanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci jannah, kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Ya, begitu ya. Benar atau enggak ini? Kan la ilaha illallah itu merupakan kunci untuk masuk ke dalam jannah, surga. Benar ya? Maka Wahab bin Munabbih menjawab, bala, ya, benar. Tentu benar. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tetapi tidak ada satu kunci pun, kan tadi la ilaha illallah kunci surga. Kunci surga. Tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan pasti memiliki apa? Gigi. Gigi atau gerigi. Ada kunci yang gini aja, batangan gini masuk. Enggak kan? Kunci apa itu? Kunci T kata antum. Itu bukan kunci itu. Pembobol. Tapi kunci yang memang itu kunci. Ya. Ya. Tidak ada satu kunci pun pasti memiliki apa? Gerigi. Nah, asnan. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futihalak. Jika engkau membawa kunci yang bergerigi futihalak, maka akan terbukakan untukmu. Ya, ada rumah tertutup, terkunci pintunya. Kalau kita membawa kunci, kuncinya benar bergerigi, ya, maka akan terbukakan pintu itu untuk kita. Wa illa lam yuftah lak. Namun jika tidak, yakni jika tidak bergerigi, ya, kuncinya sudah enggak bergerigi. Mungkin sudah kripis atau mungkin memang tidak bergerigi. Lam yuftah lak, maka tidak terbukakan untukmu. Nah, ini isyarat. Isyarat dari Wahab bin Munabbih rahimahullah bahwa la ilaha illallah itu bukan sekedar apa? Nah, bukan sekedar kunci, bukan sekedar diucapkan. Tetapi harus memenuhi apa ini? Syarat-syarat yang lain, bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, bukan. Tapi harus ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat inilah yang diumpamakan dengan gerigi pada kunci. Baik. Berarti ini penukilan dari Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Wahab bin Munabbih, bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat kecuali ketika memenuhi syarat. Yang mengucapkannya memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Lantas apa syarat-syarat la ilaha illallah? Ya, insya Allah sudah pernah kan mempelajari? Sudah insya Allah. Sebagian dari antum mungkin. Nah, bagi yang sudah mempelajari, alhamdulillah, murojaah, mengingat-ingat. Ya, bagi yang belum, ya kita belajar bersama. Syarat-syarat mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah ada berapa syaratnya? Yang sudah belajar mana ini? Diam. Berapa? Oh, belum. Sudah pernah nampaknya. Nampaknya sudah pernah. Ada ustadz lain yang sudah pernah mengajarkan di sini kayaknya. Ada 7. Ada 7 syarat. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama, mengetahui, atau supaya lebih jelas, mengetahui dan memahami maknanya yang benar, makna la ilaha illallah yang benar. Makna la ilaha illallah yang benar. Oleh karena itu tadi atau sebelum ini kita mempelajari makna la ilaha illallah yang benar itu apa, dan kita memberikan beberapa contoh penafsiran yang salah untuk kalimat la ilaha illallah. Jadi enggak cukup memperbanyak bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam keadaan ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, ternyata mungkin menafsirkan maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Atau mungkin maknanya adalah tidak ada hak untuk menetapkan hukum kecuali Allah, kecuali bagi Allah, Allah yang berhak. Atau maknanya adalah meninggalkan sebab, enggak usah melakukan sebab, tawakal saja kepada Allah. Kita menginginkan sesuatu, tawakal, sandarkan kepada Allah, dan enggak usah usaha, maksudnya begitu. Dan lain sebagainya, dari penafsiran-penafsiran yang salah. Nah, di antara dalil syarat yang pertama ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mata, meninggal dalam keadaan ya'lamu. Ya'lamu, apa makna ya'lamu? Ada yang tahu? Mengetahui, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya'lamu, barang siapa meninggal dalam keadaan ya'lamu, mengetahui. Annahu la ilaha illallah, ya, mengetahui, bisa juga memahami. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk jannah. Berarti masuk jannah, jadi masuk jannah termasuk buah kalimat la ilaha illallah atau bukan? Termasuk ya? Ya. Orang yang enggak mau mengucapkan la ilaha illallah sama sekali kan enggak mungkin masuk ke dalam jannah. Ini kan buahnya, dakhala al-jannah, masuk ke dalam jannah. Nah, buah ini didapatkan dengan apa? Apakah hanya dengan ucapan la ilaha illallah yang terfahami dari hadis ini? Tidak kan? Tidak hanya mengucapkan, tapi apa? Mengetahui dan memahami la ilaha illallah. Tentu yang dimaksud pemahaman yang benar atau yang salah? Yang benar, enggak mungkin. Yang penting bisa menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsir apapun. Ya, tafsir yang sembarangan juga enggak masalah, kan bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan adalah memahami makna yang benar. Paham la ilaha illallah itu maknanya apa? Syarat yang kedua adalah al-yakin, yakin. Ya. Maksudnya yakin apa? Apa maksudnya? Meyakini apa ini? Nah, yakin tentang benarnya makna la ilaha illallah. Jadi dia benar-benar yakin, mantap. Yakin, mantap. Tentang benarnya makna la ilaha illallah. Jadi dia yakin, mantap bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Kecuali Allah. Dia yakin betul, yakin, mantap. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti kalau yakin seperti ini, minimalnya berapa persen keyakinannya? 80%, 90%, apa 100%? 100%. Kalau 100% berarti 0% ada kemungkinan yang lain. Di dalam hati dia benar-benar menafikan, meniadakan, tidak mungkin sama sekali ada selain Allah yang berhak diibadahi. 100% hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya. Itu yang dimaksud dengan yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sedikit pun berarti walaupun keraguannya berapa persen? Hah? Keraguannya loh, keraguannya. Enggak, 0% memang enggak ada keraguan berarti. 1% katanya, walaupun 1% enggak ada keraguan. Terfahami maksudnya 100% yakin, keyakinannya 100% atau ada keraguan 1%, 5%, 10%, paham maksudnya? Maksudnya adalah kalau dia ya, ada keraguan sedikit, katakanlah 10% ini, masih dianggap agak sedikit. Ya. Memang sih, saya itu, dugaan kuat saya itu, ya, bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iyalah, lumayan mantep. Walaupun sebenarnya dalam hati saya, kalau dipikir-pikir ya, adalah persentase, ada probabilitas, ada kemungkinan 10% lah. Ada selain Allah yang berhak diibadahi. Tapi walaupun saya sih yakinnya mantepnya ya 90% ya, 90% Allah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Tapi masih ada ini keraguan 10% ini. Ya, adanya keraguan 10% ya, bahwa di sana ada selain Allah yang berhak diibadahi. Enggak mantep 100%. Pernah enggak antum merasakan yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari bab akidah? Pernah kan? Antum mendengarkan informasi, mendengarkan kabar atau berita, antum apakah selalu yakin 100% bahwa berita itu benar? Yakin enggak? Enggak mesti kan? Iya. Ketika beritanya itu Ya, informannya orang-orang yang terpercaya, bahkan informannya banyak, bahkan wah sekian banyak dan sepakat. Ya, sepakat beritanya sama semua, maksudnya sepakat beritanya sama semua kabarnya. Maka antum bisa yakin 100%. 0% berita itu salah. Kemungkinan kesalahan berita itu 0%. Beda dengan informasi yang mengabarkan misalkan siapa? Hanya satu orang. Ya kan? Yang mengabarkan satu orang. Orang itu pun masih agak kita pertanyakan ya, terpercaya atau tidak informasinya. Dia menyampaikannya sesuai dengan kenyataan atau mungkin dia gagal paham, salah paham. Kemudian nerangkan kepada kita. Walaupun kita mungkin lumayan agak percaya, tapi 100% enggak kepercayaan kita. Enggak kan? Ya mungkin 70% gitu percaya, tapi 30% masih ada kemungkinan 30% informasinya salah, iya kan? Ini contoh ya, bahwa apa yang kita terima dari informasi yang ada itu bertingkat-tingkat. Demikian juga ini. Maka di antara syarat mendapatkan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah adalah apa tadi? Harus yakin. Yakin itu masa 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran makna la ilaha illallah. Benar-benar tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Enggak mungkin sama sekali. Enggak mungkin sama sekali ada selain Allah yang berhak diibadahi. Enggak ada keraguan. Ini yang dimaksud dengan yakin. Sebab memang di dalam bab akidah ya, tidak bermanfaat yang dinamakan dengan keraguan. Keraguan dalam bab akidah atau dalam iman itu tidak bermanfaat. Keraguan dalam iman itu tidak bermanfaat. Saya beriman, tapi ya masih ada keraguan sedikit sih. Tapi gak apa-apalah, dugaan kuat saya insya Allah benar. Itu gak bermanfaat. Jelas ya. Yang beriman itu adalah orang yang benar-benar beriman secara mantap, yakin dan tidak memiliki keraguan sedikit pun, seperti Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu hanya ini berarti pembatasan atau bukan? Pembatasan, selain mereka berarti bukan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu, yang beriman billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa kemudian lam yartabu. Apa arti lam yartabu? Nah, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak memiliki keraguan sedikit pun. 100% mantap. Makanya kita wajib menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita mengakses ya, informasi-informasi yang batil yang bisa menggoyahkan keimanan kita. Yang tadinya 100% turun sedikit, jadi 99, 98, berkurang-berkurang ya, mengalami pengurangan atau kemerosotan iman. Sedikit-sedikit memang ya goyah. Dengarkan syubhat, imannya turun. Hati-hati, eman-eman, sayang. Kalau kita sudah yakin, mantep, misalkan setelah kajian, setelah taklim, setelah madharah, setelah dawrah, imannya mantep lagi. Ya sudah, jangan diperlemah di luar. Nanti pasang surut aja, pasang surut terus. Ya. Kemudian dalil yang lain terkait dengan syarat yang kedua ini adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah." Ya. "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah," yani wa anna Muhammad rasulullah. Ini berapa kalimat syahadat? Dua ya, yang disebutkan dalam hadis ini dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Tidaklah berjumpa Allah dengan keduanya. Tidaklah berjumpa Allah dengan keduanya. Keduanya yang dimaksud apa tadi? Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidaklah berjumpa Allah dengan keduanya abdun, seorang hamba pun, ghairu syakin fihima, ya, yang tidak ragu, yang tidak ragu tentang keduanya. Kalau tidak ragu berarti apa? Yakin, mantap, 100%, tidak ada sedikit pun keraguan. Yang tidak ragu tentang keduanya, illa dakhara al-jannah. Ya, kecuali atau melainkan, terserah, kecuali dakhara al-jannah, dia akan masuk jannah. Kecuali dia akan masuk jannah. Nah, buah la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis yaitu apa? Buah yang disebutkan dalam hadis ini masuk surga, masuk jannah. Demikian juga buah-buah yang lain, hanya saja yang disebutkan dalam hadis ini adalah satu buah dari buah-buah dari manfaat-manfaat la ilaha illallah, yaitu dukhulul jannah, masuk surga, jannah. Tapi ternyata bisa kita perhatikan dengan baik, Nabi SAW ya, mengisyaratkan ada syarat supaya mendapatkan buah ini. Buah kalimat, buah dari kalimat la ilaha illallah ini. Syaratnya apa tadi dalam hadis? Bertemu Allah itu maksudnya apa? Mati, meninggal dunia. Bertemu Allah dengan dua kalimat syahadat. Tapi syaratnya apa tadi supaya mendapatkan buahnya? Ghayru syakin fihima. Tidak apa? Ragu tentang dua kalimat syahadat tersebut. Yang sedang kita bahas adalah syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ragu artinya mantap, yakin 100%. Kalau ada keraguan sedikit ya sudah, enggak bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus yakin tentang kebenaran makna la ilaha illallah, benar-benar tidak ada yang berhak diibadahi, disembah ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qabul, yakni menerima. Ya. Menerima ya, kalimat la ilaha illallah dengan hati dan lisan. Ya. Menerima dengan hati itu maksudnya bagaimana? Ya, jadi dengan hati ini benar-benar lapang menerima, tidak ada unsur menolak, angkuh ya, terhadap kalimat la ilaha illallah sedikit pun. Mendengar kalimat la ilaha illallah, dia suka dengan kalimat tersebut, kemudian seolah membencinya, menolaknya, tidak terima dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kibir, keangkuhan terhadap kalimat la ilaha illallah. Benar-benar diterima dengan lapang. Demikian juga menerima dengan lisan. Bagaimana maksudnya menerima la ilaha illallah dengan lisan? Maksudnya adalah tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah ya, menentang, ya, mengingkari kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai muncul ucapan yang seolah apa, mengesankan kita itu menolak kalimat la ilaha illallah. Ucapannya tentang kalimat la ilaha illallah ucapan yang baik. Demikian juga tadi hatinya ya, terhadap kalimat la ilaha illallah lapang menerima, tidak ada penolakan sedikit pun. Benar-benar lapang menerima. Jadi dengan hati, hati kita lapang menerima, tidak ada kesombongan sedikit pun terhadap kalimat la ilaha illallah. Ketika mendengar la ilaha illallah, hati kita senang, lapang menerimanya, tidak ada keangkuhan. Ngapain sih la ilaha illallah, misalkan dalam hati. Atau dalam secara lisan juga seperti itu. Ya la ilaha illallah terus. Atau menolak, lah gak usah lah. Dan semisalnya, gak ada ucapan-ucapan seperti itu dan perasaan-perasaan seperti itu juga di dalam hati. Nah, syarat yang ketiga ini, di antara dalilnya adalah surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik yang tidak menerima, yang tidak menerima la ilaha illallah, enggak terima dengan la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qira lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Innahum, sesungguhnya mereka, mereka siapa? Orang-orang musyrik. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun. Apa makna yastakbirun? Sombong. Sombong berarti tidak menerima dengan? Dengan hati atau lisan? Kalau sombong, berarti tidak menerima dengan hati atau dengan lisan? Hati. Ya kan? Berarti hati mereka sombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya enggak suka lah. Sombong angkuh apa sih la ilaha illallah? Nah ini, jadi jangan sampai ada keangkuhan, kesombongan, dan penolakan sedikit pun di dalam hati kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah dari ayat ini disimpulkan bahwa apa? Yang wajib, yang semestinya, yang seharusnya adalah apa? Menerima dengan apa? Hati atau lisan? Menerima kalimat la ilaha illallah dengan hati. Ketika Allah mencela orang-orang musyrik, dengan sebab mereka sombong. Ketika diucapkan, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong hatinya. Oh, berarti kalau itu tercela, berarti semestinya yang wajib bagi kita adalah apa? Menerima dengan hati. Rendah, merendah, hati kita merendah terhadap kalimat la ilaha illallah. Menerima dengan lapang, dengan penuh kerendahan, merendah terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian ayat yang ke-36, kelanjutannya tadi, wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan, ini masih tentang orang-orang musyrik, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, berikutnya wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita li sya'irin majnun, demi seorang penyair yang gila. Penyair yang gila maksudnya siapa? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan mereka, ya, dan ejekan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan, apa kita harus mau meninggalkan sembahan-sembahan kita hanya demi penyair yang gila ini? Kapan mereka mengatakan seperti ini? Ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dari ayat yang berikutnya ini, yang kedua ini, terfahami bahwa mereka itu menolak dengan apa? Juga menolak dengan lisan. Yang pertama, menolak dengan hati, berupa istikbar, sombong, angkuh. Menolak, ya kan? Dan yang kedua, menolak dengan lisan. Lisannya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur penolakan. Apa kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kita demi penyair gila ini, misalkan? Ini contoh. Maka terpahami sebaliknya dari dua ayat ini, terpahami sebaliknya bahwa kita harus apa tadi? Menerima kalimat la ilaha illallah baik dengan hati maupun dengan lisan, dengan hati dan juga dengan lisan. Hati kita tidak sombong, artinya merendah, tawadhu, menerima dengan lapang. Demikian juga lisan kita dijaga, jangan sampai ada kalimat-kalimat ya, yang merendahkan kalimat kalimat la ilaha illallah, seolah tidak suka, tidak terima dengan la ilaha illallah. Jangan. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah al-imtiyad zahiran wa batinan. Ya. Tunduk dengan melaksanakan konsekuensinya. Tunduk dengan melaksanakan konsekuensinya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Nah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu memiliki apa? Konsekuensi. La ilaha illallah. Kalau dilihat maknanya, maknanya itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya diantaranya apa? Jangan beribadah kepada selain Allah. Itu kan diantara konsekuensinya. Ya. Seperti apa ibadahnya? Ya entah itu dengan berdoa, mohon-mohon kepada selain Allah, atau dengan isti'adzah, atau dengan istighatsah kepada selain Allah. Ya. Atau dengan azabah, menyembelih hewan yang dikorbankan untuk selain Allah, kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Konsekuensi, di antara konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini konsekuensinya. Ya. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Ya, kesyirikan. Baik kesyirikan yang lahir, yang nampak, dilakukan dengan anggota tubuh lahiriah, maupun kesyirikan yang sifatnya apa? Batin. Makanya tadi kita sebutkan secara lahir dan batin. Lahiriahnya mungkin seolah gak pernah melakukan kesyirikan. Oh, dia gak pernah melakukan kesyirikan. Praktik kesyirikan. Tapi ternyata hatinya menyimpan kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Hatinya menyimpan kesyirikan. Seperti apa syirik di dalam batin? Kalau syirik akbar, syirik besar, tapi di dalam hati, dalam batin. Contohnya apa? Contohnya adalah tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Hatinya benar-benar ya, memasrahkan ya, urusannya. Hatinya bersandar, bertumpu kepada mayit atau kepada wali atau kepada jin, itu hatinya. Seolah orangnya biasa saja kan, gak melakukan kesyirikan apa. Tapi ternyata hatinya itu menyimpan kesyirikan, syirik yang besar. Berupa tawakal kepada selain Allah. Walaupun gak terucap, tapi itu syirik. Dan itu syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Na'udzubillah. Karena syirik itu kan ada yang zahir, ada yang batin. Intinya adalah konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu kan sangat banyak kalau dijabarkan dirinci. Intinya ya harus dilaksanakan. Itu sebagai bentuk syarat mendapatkan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setelah itu langsung ke kuburan, sujud ke kuburan atau nyembah. Bermanfaat enggak kalimat la ilaha illallahnya? Gak bermanfaat kan? Percuma. Atau bahkan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya memang ya di kuburan wali sambil nyembah wali, ibadah pada wali, ya sudah. Kontradiksi antara ucapan dengan perbuatan. Tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Sekali lagi, intinya syarat yang keempat ini adalah tunduk dengan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah secara lahir dan batin, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, simpelnya ya begitu. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan wasilahnya. Tahu wasilah ya? Enggak tahu. Ya ganti bahasa yang lain, dan segala yang mengantarkan kepadanya. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan segala hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Dan itu penjabarannya kan sangat banyak. Contohnya apa saja yang syirik. Ya, kemudian yang mengantarkan kepada kesyirikan itu apa saja. Ya, ini sangat banyak bentuknya. Adapun di antara dalil syarat yang keempat ini, kenapa harus tunduk mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah supaya mendapatkan manfaatnya, di antara dalilnya adalah surat Luqman ayat 22. Surat Luqman ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa menundukkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan muhsin. Muhsin di sini ditafsirkan dengan bertauhid. Muhsin berbuat ihsan, yakni bertauhid. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan al urwah al wuthqa. Al urwah al wuthqa itu apa artinya? Ya, urwah itu pegangan, entah itu berupa tali atau bukan. Contoh itu untuk melihat apa daun pintu, kemudian ada alat untuk yang dipegang, bagian yang dipegang itu namanya urwah. Antum melihat cangkir, cangkir itu ada pegangannya, pegangannya itu disebut urwah. Jadi urwah itu apa? Pegangan. Ya, pegangan. Bagian dari sesuatu yang dipegang. Pegangan yang kuat. Maka dia telah berpegang dengan pegangan yang kuat. Tapi apa sih yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa? Itu kan artinya al-urwatul wuthqa, pegangan yang kuat. Tapi apa sih pegangan yang kuat yang dimaksud dalam ayat ini apa? Barakallahu fiik. Kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau kita ulangi bagaimana terjemahnya kurang lebih. Dan barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan bertauhid, maka dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Tayyib. Kapan dia dikatakan telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah? Kapan? Ketika dia itu menundukkan wajahnya kepada Allah. Diterangkan, ditafsirkan oleh para ulama, yuslim wajhahu ilallah, menundukkan wajahnya kepada Allah, maknanya adalah tunduk. Intiab, tunduk mengamalkan konsekuensinya. Jadi wa may yuslim wajhahu ila Allah, yakni dan barang siapa yang tunduk mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, maka dialah yang dikatakan telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Terfahami kaitannya dengan syarat ini? Jadi kapan seorang itu dikatakan sudah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah? Kalau dia itu mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah secara lahir dan batin. Artinya kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah ratusan kali atau bahkan ribuan kali dalam satu majlis, satu kali kesempatan duduk, Oh banyak. Tapi dia enggak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, tetap ya terjatuh dalam kesyirikan ini, kesyirikan itu dan seterusnya. Berarti dia sudah berpegang teguh dengan la ilaha illallah atau belum? Belum. Walaupun banyak melafalkan la ilaha illallah. Oh, berarti supaya kita dikatakan dinilai oleh Allah telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah al-urwatul wuthqa, kita harus apa tadi? Mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Baru ketika itu kita mendapatkan manfaat-manfaatnya. Kalau sekedar melafalkan saja, sama saja tidak. Ya, sama saja apa tidak mendapatkan manfaat. Percuma maksudnya. Kalau sekedar mengucapkan tapi tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, maka percuma tidak mendapatkan buah-buahnya. Karena kita belum dikatakan berpegang dengan la ilaha illallah. Berpegang dengan al-urwah al-wuthqa. Berarti harus mengamalkan konsekuensi. Pertanyaannya seperti tadi, konsekuensinya apa saja sih kalau dijabarkan? Antum bisa merinci satu persatu? Bisa enggak? Ya, nah sendiri juga Allahu a'lam. Artinya ini menuntut kita semua untuk apa ini? Untuk belajar tanpa henti. Tanpa henti. Makanya dalam hal talabul ilmi, menuntut ilmu agama, itu ada istilah pensiun atau enggak? Enggak ada istilah pensiun. Ya, walaupun sambil berbaring, nanti sudah lanjut usia, berbaring, pakai kacamata besar, pakai ini, pakai itu. Enggak ada istilah pensiun, harus belajar terus. Nah, ketika kita sudah berusaha keras, dan ternyata masih ada kesalahan pada diri kita, maka insya Allah kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah apa? Berusaha sampai akhir hayat. Sudah berusaha ya sudah. Allah maha pemaaf. Tapi kalau ya insya Allah Allah maha pemaaf, Allah maha pemaaf dan insya Allah Allah akan mengampuni saya, tenang saja dan seterusnya. Kan saya gak tahu. Gak tahu masa dihukum. Gak tahu masa berdosa. Ya gak tahu tapi kitanya santai, kitanya gak belajar. Ya, sama saja. Makanya bedakan antara kejahilan atau ketidaktahuan orang yang sudah berusaha tapi masih tidak tahu dengan kejahilan atau ketidaktahuan orang yang mufarrid, orang yang menggampangkan. Tidak. Ini dibedakan oleh para ulama. Bedakan antara apa tadi? Kejahilan orang yang sudah berusaha. Mujtahid, dia sudah berusaha, tapi tetap saja kok dalam bab itu ya banyak yang belum dia ketahui. Padahal dia sudah berusaha, belum sampai ke sana, tapi dia sudah berusaha. Atau mungkin dalam jenis pemahamannya, mohon maaf, kurang. Tapi dia sudah berusaha. Ya. Maka bedakan antara ketidaktahuan orang yang berusaha maksimal dengan ketidaktahuan orang yang menggampangkan, mufarrid. Ya, yang mendapatkan uzur dari Allah, orang yang jahil yang bagaimana ini? Orang jahil yang sudah berusaha, bukan orang yang jahil secara umum. Oh saya kan jahil, nanti kalau saya belajar mah jadi tahu dosa nanti. Enggak, jelas ya. Dunia ini memang penuh ujian. Ketika tidak tahu, kita harus belajar. Ketika belajar, harus mengamalkan. Ya sudah, memang ujiannya begitu. Makanya kita ya banyak apa memohon pertolongan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, beban syariat ya cukup banyak, tapi insya Allah kalau dibiasakan akan menjadi mudah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Barang siapa yang mohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya, membantunya. Sementara ini yang bisa kita pelajari sampai pada syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima, enam, dan tujuh, insya Allah di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kurang yang ada. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.